Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'azani Allah wa iyyakum minan nar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini saya mengingatkan untuk diri saya pribadi, demikian pula para jamaah sekalian, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk senantiasa selalu menjaga takwa ini, dan kita usahakan untuk senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara bentuk sebab yang bisa membantu kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni al-muraqabah, bahwasanya kita selalu merasa dan yakin bahwasanya semua gerak-gerik kita, semua tingkah laku kita senantiasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan lengah sama sekali sedetik apapun juga dan sekecil apapun juga dari seluruh tingkah laku kita, daripada ucapan kita, demikian pula perbuatan kita dan apa yang ada pada kalbu kita. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pun juga di antara kandungan makna al-muraqabah, yakni bahwasannya diri ini melihat pada diri kita sendiri bagaimana dengan yang ada pada kalbu kita, bagaimana dengan perbuatan kita, demikian pula apa yang kita ucapkan sehari-hari, setiap waktu, setiap saat, senantiasa kita mengoreksinya, senantiasa kita menghisabnya pada diri kita pribadi masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tersamarkan, tidak ada yang tersembunyi sama sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu, semuanya yang ada di muka bumi ini, demikian pula di langit, tidak ada yang tersamarkan sama sekali, tidak ada yang tersembunyikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي يَرَوَكَ حِينَ تَقُومْ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Terlebih-lebih lagi, lebih khusus lagi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakallah kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid الَّذِي يَرَوكَ, yang selalu senantiasa melihatmu, alladzi yaraka hina taqum, ketika engkau berdiri salat, baik itu engkau salat sendirian di tengah malam, Allah melihatmu, tidak akan ada yang Allah sia-siakan daripada salatmu tersebut walaupun tidak dilihat oleh manusia. Demikian pula wa taqallubaka fis sajidin, demikian pula Allah melihatmu bangkitmu, rukukmu, sujudmu. Ketika engkau bersama dengan orang-orang yang sujud, dari apa yang engkau baca, gerak-gerikmu pada waktu sholat, demikian pula yang ada pada kalbumu, pada hatimu, apakah engkau khusyuk ataukah tidak, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah ketahui dan semuanya akan Allah berikan balasan padanya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa dan selalu dan tak ada luputnya sama sekali bahwasanya Allah senantiasa terus menerus mengawasi dan memantau semua tingkah laku kita, semuanya tanpa terkecuali. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangankan kita yang lemah ini, yang penuh dengan kekurangan, bahkan pada umat-umat terdahulu yang mereka Allah berikan kelebihan padanya, yang bahkan tidak Allah berikan kelebihan pada yang lainnya di zamannya dan di negerinya pada waktu itu, seperti kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan mereka, yang Allah hancurkan mereka, bagaimana keadaan sebelumnya? Sebagaimana Allah firmankan, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah tidak engkau lihat bagaimana Allah berbuat, melakukan penyiksaan, penghancuran kepada kaum yang bernama Ad, Irama Zatil Imad, yaitu suku dari Iram, yang dia itu mereka ini memiliki bangunan-bangunan yang amat sangat tinggi, memiliki tiang-tiang yang amat sangat tinggi, demikian pula amat sangat kokoh, amat sangat besar. Ini menunjukkan akan kelebihan mereka pada waktu itu, di zaman itu, yang tidak Allah berikan pada negeri-negeri yang lainnya. Tiang-tiang yang begitu tinggi menjulang ke atas sebagai bentuk penggambaran daripada bangunan-bangunan mereka, tempat tinggal mereka yang begitu megahnya dan begitu kuatnya dan begitu besar dan begitu kokohnya. Irama Zatil Imad, demikian pula kata Allah subhanahu wa ta'ala, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak Allah ciptakan yang semisal mereka di berbagai negeri. Kekuatan yang luar biasa yang ada pada mereka, pada fisik-fisik mereka, pada tubuh-tubuh mereka, sehingga Allah berikan kemampuan, Allah izinkan mereka dapat membangun dengan berbagai macam bentuk bangunan yang begitu besarnya dan begitu kokohnya. Demikian pula kata Allah subhanahu wa ta'ala, kaum yang lainnya, wa samud alladziina jabu shakhra bil wad, demikian pula kaum Samud yang mana mereka ini memahat, yaitu batu-batuan yang amat sangat besar yang ada di pegunungan, yang kemudian batu-batu besar tersebut mereka pahat dengan kekuatan mereka, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Yang ini pun juga demikian menunjukkan akan kekuatan mereka. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya, di antara hamba Allah yang takabur, yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa fir'aun, yang berikutnya adalah al-fir'aun, wa fir'aun adil autad, fir'aun yang memiliki bala tentara yang amat sangat banyak, amat sangat besar, amat sangat kuat, sehingga dikatakan zil autad, yang memiliki pasak-pasak, yang artinya bahwasannya bala tentara tersebut yang amat sangat kuat ini amat sangat menopang kekuatan daripada Fir'aun, sehingga tidak ada manusia yang bisa mengalahkan, menumbangkan daripada kekuatan Fir'aun tersebut, dikarenakan didukung oleh prajurit, demikian pula pasukan yang amat sangat besar, demikian pula amat sangat kuat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun keadaannya bukan mereka kemudian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kata Allah berikutnya diketerangkan, alladzina taghaw fil bilad, yang mana mereka ini melampaui batas di negeri-negeri yang ada itu, melampaui batas daripada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, kufur kepada Allah, demikian pula betapa sombongnya kepada manusia. Dan kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aktsaru fiha al-fasad, sehingga mereka kemudian banyak berbuat berbagai macam kerusakan di muka bumi, di bumi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan yang amat sangat besar kepada mereka, yang tidak Allah berikan kepada manusia-manusia yang lainnya. Namun dikarenakan tamarrudihim wa juhudihim, dikarenakan pengingkaran mereka, dikarenakan kesombongan mereka, penolakan mereka, penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya, justru mereka berbuat berbagai macam kerusakan di muka bumi ini, sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasabba alaihim rabbuka sauta azab, dan Allah tuangkan, Allah timpakan kepada mereka ini cambuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar terus memantau, benar-benar terus melihat, mengawasi, tidak akan Allah biarkan dari berbagai macam kekufuran hambanya, dari berbagai macam pelanggaran hambanya, tidak akan Allah biarkan sama sekali. Dan kemudian Allah segerakan azabnya kepada kaum-kaum tersebut. Iyadan billah. Maka sungguh ini merupakan ibrah yang amat sangat besar bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang senantiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa khudu kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sebagai perkara yang dapat membantu untuk merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang masyhur, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jundub bin Janadah, demikian pula Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Waktu engkau sedang sendirian ataupun juga engkau sedang beramai-ramai bersama-sama dengan kawan-kawanmu, senantiasa jaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kalbumu, karena kata Rasul alaihi salatu wasalam, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna," wa yushiru ila sadrihi thalath marrat. Takwa itu di sini. Demikian pula kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan, menunjuk pada dadanya sampai 3 kali. Letak takwa adalah di dada manusia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Wa'tabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha." Kemudian ikutilah, iringilah perbuatan jelek, perbuatan dosa dengan perbuatan baik, berbagai macam bentuk amal soleh yang akan menghapuskan berbagai macam kejelekan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini merupakan perkara yang sering diucapkan, namun tentunya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kita untuk dapat kita betul-betul menerapkan al-muraqabah, bahwasanya kita senantiasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlepas pun juga daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersama kalian. Ilmunya Allah, pemantauan Allah, penglihatan Allah, dan balasan Allah senantiasa bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimakumullah jami'an. Adalah hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam yang memberikan bimbingan kepada kita, kepada umatnya ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana pada waktu itu beliau masih muda belia, diberikan bimbingan oleh beliau alaihi salatu wasalam, yang mana bimbingan ini pun juga berlaku untuk seluruh umatnya. Kata Nabi kata alaihi salatu wasalam, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan menjaga syariatnya. Jagalah Allah dengan senantiasa menjaga hukum-hukumnya. Jagalah Allah dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Jagalah Allah dengan menjaga syariatnya, dengan menerapkan syariat Allah tabaraka wa taala, niscaya yahfazka. Niscaya Allah akan menjagamu, akan melindungimu dari berbagai macam ketergelinciran, dari berbagai macam kesesatan, dari berbagai macam bentuk penyimpangan, dari berbagai macam bentuk kesalahan. Karena dengan izin Allah kita senantiasa selalu menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, selalu menerapkan dan mengamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga otomatis dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala terjaga kita dengan izin Allah dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, dari berbagai macam bentuk ketergelinciran, dan berbagai macam penyimpangan yang lainnya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis menerangkan, memberikan bimbingan kepada kita siapa itu orang yang cerdas dan siapa itu orang yang berakal dan bagaimana sifatnya. Demikian pula sebaliknya, bagaimana keadaan orang-orang yang lemah. Wala'iyazubillah. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang memiliki azam yang amat sangat tinggi, yang amat sangat mulia, yaitu man dana nafsahu, yaitu orang yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri, mengoreksi ucapannya, mengoreksi perbuatannya, mengoreksi isi hatinya. Dia lihat sehari, dua hari, seminggu, setahun yang lalu, apa yang telah dia kerjakan dari berbagai macam perbuatannya ini, apa yang telah dia ucapkan, demikian pula apa yang ada pada kalbunya tersebut. Dia koreksi, dia lihat, selalu dia awasi pada dirinya tersebut. Sibuk dengan dirinya sendiri, dengan berbagai macam kekurangannya, dengan berbagai macam kelemahannya, dengan berbagai macam kesalahan yang timbul, yang dia terjatuh padanya. Sibuk untuk melihat aibnya sendiri yang ada pada kalbunya, bahkan yang mana ini merupakan sumber dari segala macam bentuk kejelekan mungkin yang muncul pada perbuatan kita atau juga pada lisan kita. Pada kalbunya dia lihat, dia koreksi, mungkin ada riya dalam beribadah, mungkin ada kesyirikan wal'iyadzubillah, mungkin ada ujub bangga diri dengan apa yang telah dia kerjakan, dengan apa yang telah dia sumbangkan, dengan apa yang telah dia abdikan ini untuk umat, untuk manusia. Mungkin ada ujub, ada rasa bangga diri, ini semua karena aku telah berbuat begini, karena aku telah berbuat begitu, wal'iyadzubillah. Dikoreksi, dan jika dia dapatkan itu semua, kemudian dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berbagai macam amalan hati yang jelek yang lainnya, terus menerus, dana nafsahu, dia koreksi dirinya sendiri. Kemudian kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, sifat daripada orang yang berakal ini adalah wa'amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan setelah kematiannya, beramal untuk akhiratnya, beramal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, beramal untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang selalu dia perhatikan, yang selalu dia jadi obsesinya tersebut, jadi cita-citanya, selalu mengoreksi dirinya dan selalu untuk optimis, bersemangat untuk melaksanakan berbagai macam amal saleh, amal ibadah sebagai bekal untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan hanya semata-mata menumpuk-numpuk dunia saja, namun mengoreksi dirinya dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam kebaikan yang ada ini. Ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahmadillah, maka pujilah Allah, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah as-sabat, mintalah keistiqoman kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang ada pada dirinya yang telah Allah berikan ini. Mungkin dia senantiasa berbicara baik, menyampaikan nasihat, al-kalimah at-tayyibah, dia tebarkan, dia sebarkan nasihat, demikian pula salam, demikian pula amaliah yang lainnya, perbuatannya membantu orang lain, demikian pula pada kalbunya. Allah selamatkan hatinya ini dari berbagai macam bentuk akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang menyeleweng, yang menyimpang daripada bimbingan Allah dan Rasulnya. Bersyukur kepada Allah, demikian pula selalu meminta as-sabat dan istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, sebaliknya orang yang lemah, orang yang rendah, orang yang lembek, kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, wal 'azizu man atba'a hawahu, man atba'a nafsahu hawahu. Sementara orang yang lemah, yaitu orang yang menuruti hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Senantiasa menuruti keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsunya adalah perkara yang menyimpang daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsunya adalah yang menyeret dia, menjauhkan dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian tercampakkan dia kepada sakhatillah, kepada kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dia ikuti terus, sehingga lehernya ini kemudian seperti kambing yang terus mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian sifat kedua daripada orang yang lemah ini yang dicela oleh Rasul alaihi salatu wasallam, wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dia enggak mau beramal, namun dia berangan-angan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berangan-angan untuk mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia tidak mau beriman, tidak mau bertauhid, tidak mau beramal saleh, berangan-angan agar Allah mengampuninya. Sementara dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berangan-angan dapat surga, namun dia enggak mau beramal saleh, tidak mau mengerjakan sholat lima waktu. Berangan-angan dia agar dijauhkan dari badan neraka, namun dia enggak banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya berangan-angan saja, hanya berangan-angan saja, enggak mau berharap. Demikian pula tidak beramal soleh dan tidak berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan tersebut. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagian yang bisa saya sampaikan di mimbar yang mulia ini. Semoga ini semua bermanfaat dan menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifat sombong, takabur, bangga diri, wal'iyadzubillah. Demikian pula menyembunyikan berbagai macam kejelekan yang ada pada kita ini. Kemudian dia terus menerus berkelanjutan, hanyut terus dengan berbagai macam kejelekan yang dikerjakan tersebut, wal'iyadzubillah. Mungkin manusia tidak melihatnya, namun Allah selalu melihatnya dan tidak akan dibiarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nas'alullah salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.